Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan sebelum membahas bab khusyuk fi shalat. Tersisa sedikit beberapa paragraf dari kaidah kedua dari pertemuan yang lalu, bahwasanya ibadat apabila datang dalam dalil-dalil syariat dengan bentuk yang bermacam-macam, maka sunnahnya adalah terkadang dilakukan yang ini, terkadang dilakukan yang itu, sehingga seluruh bentuk-bentuk ibadah tadi terlaksana ataupun terambil seluruhnya. Contohnya doa iftitah, terkadang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ila akhir doa. Terkadang membaca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira ila akhirih. Terkadang membaca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, atau doa-doa yang lain dari doa yang sahih, dari doa iftitah. Begitu pula dari doa-doa zikir ruku' maupun sujud, terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Dan telah kita sebutkan faedah-faedahnya di pertemuan yang lalu. Yang pertama, bahwasannya hal itu sesuai dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Praktek ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Taratan yaqra hadza, terkadang Rasul membaca doa yang ini. Di kali waktu yang lain Rasul alaihissalatu wassalam membaca doa yang itu. Dan di antara faedahnya pula menjaga sunnah Rasul alaihissalatu wassalam agar tidak hilang dan dilupakan. Karena jika kelompok muslimin, umat Islam hanya menghafal satu bentuk dari ibadah tertentu tadi, maka bisa jadi doa yang lain diingkari dan dianggap tidak ada dan seterusnya. Yang ketiga adalah agar seseorang lebih perhatian dalam melakukan ibadah. Kemudian disebutkan oleh Syekh, ma hiyal hikmah. Lalu jika ada yang bertanya, apa hikmahnya? Fi antarida sunnah mukhtalifatan fi ba'dil umuri fi sifatiha. Lalu apa hikmahnya? Kita tahu setiap muslim bahwasanya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pasti mengandung padanya hikmah. Sifat hikmah dari nama Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Namun terkadang kita tahu apa hikmahnya, kadang tidak. Lalu jika ada yang bertanya apa hikmahnya, terkadang membaca doa yang ini, terkadang yang itu. Ya. Bisa kita dapatkan dari faedah-faedah tadi. Begitu pula ditambahkan, qulna, kami katakan al-hikmatu wallahu a'lam, hikmahnya yaitu wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Ini siad beliau mengatakan, awalan yang pertama, alla yahsula al-malalu lil muta'abbid, agar tidak terjadi rasa bosan, agar mengurangi atau meminimalisir bosan, agar tidak sampai muncul bosan dari seseorang ketika beribadah, sehingga membaca hanya itu-itu terus yang ia baca. Li'annahu idza baqiya 'ala syai'in wahid faqad yalhaquhu al-malalu fi dhalik. Karena apabila dia tetap melakukan satu bentuk ibadah tertentu, bacaannya sama itu terus, maka terkadang seseorang dihampiri oleh rasa bosan, al-malal. Al-malal fi dhalik, rasa bosan dalam hal itu. Tsaniyan, hikmah yang kedua, anna ba'daha qad yakunu ahwanu min ba'd, di mana sebagian bentuk-bentuk ini, ya, doa misalnya doa ruku yang bermacam-macam, doa iftitah yang bermacam-macam, satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda ini, ya, terkadang satunya lebih ringan dibanding yang lainnya, satunya lebih berat, satunya lebih ringan, satunya doanya lebih panjang, yang satunya lebih pendek, satunya lebih sulit dihafal, satunya lebih mudah dihafal, ya, sehingga masing-masingnya membaca dan melaksanakannya sesuai dengan kondisi dirinya. Sebagian lebih ringan, wa yaqumu anitsani allazi huwa ashaqqu minhu. Namun ada bentuk yang kedua lebih berat darinya. Satunya ahwan, lebih ringan, satunya ashaq, lebih berat. Ya. Dan ketika seseorang merasa sanggup, dia bisa menghafal yang lebih panjang, yang lebih, sehingga dia lebih khusyuk, lebih banyak yang dia baca, ya. Apalagi tidak ada tanggungan makmum di belakangnya, dia sholat sendiri, sholat sunnah atau sholat malam misalnya, maka dia baca yang lebih panjang, ini lebih berpahala, ya. Dan al-jaza' min jinsil amal, balasan seseorang, amal ibadah seseorang akan diganjar, diberikan sesuai dengan kadar amalnya. Seorang yang jalan kaki ke masjid, rumahnya dekat dengan yang jauh, sama-sama berjalan, baik, maka lebih banyak pahalanya yang perjalanannya lebih jauh. Begitu pula ketika seorang membaca doa yang pendek, sebagian baca doa yang lebih panjang, selama itu dalam koridor sunnah, Rasul kadang membaca ini, kadang membaca yang itu, baik, maka dia pun dapat pahala. Lianna ba'da sifat minal waridi fil ibadat yakunu akhaffu min ba'din fi ba'dil ahyan. Sebagian sifat-sifat ibadah ini yang datang dalam berbagai ibadah, yakunu akhaff, lebih ringan, min ba'din, dibanding sebagian yang lain, fi ba'dil ahyan, pada beberapa waktu. Wa yakunu fi dhalika mura'atu takhfif 'alal ibad, maka terdapat pula padanya hikmah atau faedah mura'atu takhfif, menjaga atau meringankan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adribu li hadha mithalan, misalan, saya berikan contoh misal dalam permasalahan ini supaya lebih jelas, kata Syekh, qad yakunu al-insan fi syughl, bisa jadi seseorang sedang sibuk, dia sedang ada kerjaan, dia tidak bisa lama-lama, dia harus selesai sholat wajib, dia harus setelah, ya, ini harus ada pekerjaan lagi, ya, di satu hari yang biasanya dia rolasan agak santai, bisa istirahat sampai jam 1, satu waktu dia harus segera kembali, ya, tidak bisa berlama-lama, ya, dia sedang fisyugul, sedang ada kesibukan, ya. Wa yuhibbu an ya'tiya bizikril masyru', dia ingin untuk membaca zikir yang disyariatkan. Wa yatulu alaih, ternyata panjang. Law qala, seandainya dia membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Seandainya dia membaca tasbih, takbir, tahmid tadi 33 kali. Ya. Berat baginya di saat itu, biasanya enteng bagi dia, tapi di saat itu dia sedang ada kesibukan, tidak bisa lama-lama. Wa yasulu alaihi an yaqul subhanallah 10 marrat walhamdulillah 10 marrat wallahu akbar 10 marrat, dan lebih mudah baginya untuk dia membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Boleh tidak? Boleh, karena ada dalilnya, dalilnya sahih, pernah kita bahas. Selama itu ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yajuz an yafala, boleh dia melakukannya. Adapun kemudian kita bikin aturan sendiri, bikin rumus sendiri, saya tasbih 5 kali saja lah, saya tasbih atau kurang banyak, saya 50 kali sekalian. Lah, ini 33 kali dibaca, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, digenapkan dengan la ilaha illallah wa la ilaha syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, tamamul mi'ah, genap 100 kali. Pernah kita lewati. Dan boleh hadis-hadis yang sahih, seorang membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, selama hadisnya sahih, selama dalilnya sahih, maka dia boleh melakukannya. Coba ini salah satunya. Ketika seorang atau di antara muslimin tidak pernah ada yang melakukannya. Kemudian ada seorang yang berzikir bertasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Mungkin enggak diingkari. Mungkin sekali diingkari. Oh, saya belum pernah tahu ini. Ada tasbih kok 10 kali, tahmid 10 kali. Mungkin diingkari. Namun ketika kita tahu sunnahnya, ketika kita tahu ilmu, oh ini sahih dalilnya. Nah, dilakukan oleh Rasulullah SAW atau disebutkan dalam hadis. Kemudian kita kadang membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Terutama ketika sedang, dan tentunya yang lebih sempurna yang mana? Yang 33 kali, lebih panjang, lebih sering. Namun ketika seseorang sedang mepet waktunya, ya, wah saya gak bisa lama-lama ini, saya ya, tasbih 10 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, saya 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, mudah baginya. Alhamdulillah. Itu pun telah kita sebutkan, zikir ba'da salat tidak dipersyaratkan harus di tempat. Iya kan? Pernah kita bahas juga nali. Meskipun yang afdal, yang utama, tetap di masjid. Dia sambil menunggu zikir dulu, jangan langsung pergi. Namun mungkin dia keburu mengejar kereta, atau keburu pesawatnya take off, dia segera harus ke bandara. Mepet waktunya, dia selesai sholat, langsung dia naik kendaraan, di atas mobilnya, di atas motornya, dia teruskan sambil tasbih, takbir, tahmidnya. Alhamdulillah, kemudahan dalam syariat. Alhamdulillah. Maka ini contohnya. Banyak hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan halal ini dengan beragam? Kadang yang ini, kadang yang itu. Ya. Meskipun ada beberapa ibadah yang memang harus dibaca itu. Al-Fatihah misalnya. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Enggak bisa diganti dengan yang lain. Itu rukun, harus dan tidak sah salat tanpanya. Akan tetapi selain Al-Fatihah yang sunnah-sunnah, mau membaca surat Al-Ikhlas, mau An-Nas, mau yang ini berapa? Ada. Ya, boleh yang ini, boleh yang itu. Begitu pula doa iftitah, boleh membaca yang ini, yang itu. Begitu pula zikir-zikir salat ini contohnya. Fa yakunu fi hadha tanwi syai'un min at-taysir wa at-tasyil 'ala al-ibad. Maka dengan dijadikannya beragam macam ibadah ini, ada sesuatu yang memudahkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Idza raiba anna hadhihi sifat al-akhirah aqafu 'ala al-mukallaf min as-sifat al-ula. Karena tidak diragukan bahwasanya sifat yang terakhir tadi 10 kali 10 kali ini lebih ringan bagi seorang mukallaf yang dibebani syariat, lebih ringan daripada sifat yang pertama. Akan tetapi ketika seseorang longgar, tetap kita hasung untuk mengambil yang lebih sempurna, ya, itu sifat 33 kali dan itu lebih sempurna. Dan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Maka seorang mencari mengambil yang lebih sempurna. Wudu 3 kali 3 kali yang paling sempurna, lebih haram. Disebutkan dalam hadis, faman zada faqad asaa wa zalam. Siapa menambahkan wudunya dari sifat wuduku ini, termasuk jumlah bilangannya, dia 5 kali 5 kali, faqad asaa wa zalam, dia telah berbuat jelek dan zalim. Dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka haram. Namun wudu 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali, boleh? Boleh. Wajibnya 1 kali 1 kali. Baik. Sempurnanya 3 kali 3 kali. Dan semua pernah dilakukan Rasulullah. Rasul pernah wudu marrataini marrataini, 2 kali 2 kali. Rasul pernah wudu 1 kali 1 kali. Dan ini banyak faedah, termasuk ketika seorang mepet persediaan airnya. Dia tidak memiliki persediaan air yang banyak. Sehingga dia mau tidak mau harus menghemat airnya, atau mungkin bergantian dengan teman-temannya. Maka dia gunakan hanya 1 kali 1 kali. Demikian pula 2 kali 2 kali. Dan dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Salisan, hikmah ketiga. Annal insana idha nawwa'al ibadat fa'innahu yakunu ahdaru liqalbih. Di antara hikmah ketiga, kenapa amal-amal ibadah itu dijadikan beragam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah, ya, yakunu ahdaru liqalbi, agar supaya lebih hadir dalam kalbunya, supaya lebih bisa khusyuk, ya. Li'annahu idza takhadha ibadatan wahidatan daimatan. Kenapa bila seorang hamba itu mengambil satu ibadah tertentu, satu bentuk, terus menerus, daimatan, terus menerus dia lakukan satu bentuk tadi, faqad yaf'aluha bi sifatin otomatikiyah, yaitu terkadang dia melakukannya dengan bentuk otomatis. enggak terpikir, sudah terprogram, dia lewat otomatis begitu saja. La yuhissu biha, dia tidak merasa. Tidak merasakan ruhnya, tidak meresapi, tidak menjiwai ibadah yang sedang dia kerjakan. Ya, karena rutinitas saja. Otomatis dia lakukan. Walakinnaha li'annaha adatuh. Ya. Tidak dia rasakan, namun itu ibadahnya sebatas adatuh, rutinitas kebiasaannya, adatnya. Fahuwa yusabbih wa yuhallil wa yukabbir, mungkin dia bertasbih, mungkin dia bertahlil, mungkin dia bertakbir, wa huwa la yadri madza qal. Dalam keadaan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Walakin bina'an 'alal 'adah, tapi sesuai dengan kebiasaan, rutinitas biasa. Walihada idza lam yantabih, oleh karenanya jika tidak perhatian dalam ibadahnya, tajiduhu ya'ti bin naw'il ladzi kana ya'tadu katsira. Otomatis dia atau engkau dapati dia akan membaca bentuk bacaan, bentuk ibadah yang dia terbiasa banyak dia lakukan. Yang sering, paling sering dia lakukan, itu yang otomatis akan dia baca. Lakin idza kana yura'i sifat al-mukhtalifah al-waridah. Namun apabila dia perhatian ya dengan sifat-sifat yang berbeda-beda yang datang dari Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul kadang membaca ini, kadang membaca itu, fa inna dzalika yakunu ahdaru liqalbihi wa ajma. Maka di antara hikmahnya itu lebih menghadirkan kalbunya, lebih dapat membuatnya khusyuk, karena ketika dia baca subhanallah, subhanarabbiyal azim, otomatis. Namun ketika dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada yang berbeda, sesuatu yang berbeda dia rasakan, dan dia pun teringat maknanya. Dia baca allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu aku rukuk, wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa azmi lillahi rabbil alamin. Maka berbeda dengan sifat bacaan yang biasa dia baca, maka ini lebih dapat menghadirkan kalbu, lebih mendorong khusyuknya, wa ajma, dan lebih dapat mencakup seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW dengan pahala-pahalanya ketika dia jaga yang ini dan jaga yang itu. Hadi ba'du hukmi ikhtilaf sifat ibadat, ini sebagian dari hukum-hukum berbedanya sifat-sifat tata cara tertentu dalam ibadah-ibadah yang ada. Baik, ini selesai dari bab ini. Kemudian kita langsung masuki pasal yang berikutnya. Al-Faslu Al-Hadi Asyar, pasal ke-11. Al-Khusyu'u fi Salat wa ma yajburu naqsaha. Khusyuk dalam salat dan apa-apa yang dapat menambal kekurangannya. Ini isyarat. Beliau katakan al-khusyu' fi Salat, khusyuk dalam salat. Jadi menunjukkan pentingnya. Ya. Telah disebutkan tata cara sifat dengan gerakan-gerakannya, dengan bacaan-bacaannya. Ya. Telah kita pelajari sifat salat sebelum-sebelumnya. Namun jika tidak ada khusyuknya padanya, seperti seakan tanpa ruh, tanpa meresapi ketika seorang melakukannya. Di sisi yang lain, Syekh Al-Mu'alif mengatakan, wa ma yajburu naqsaha, dan perkara-perkara apa, sebab-sebab apa yang dapat memperbaiki kekurangannya, kekurangan khusyuk. Sebab-sebab apa yang dapat membantu menghilangkan, meminimalisir kurang khusyuk. Ini isyarat bahwasanya seberapa pun kita khusyuk, tetap mesti ada kurangnya. Siapa yang bisa khusyuk sesempurna itu? Ya dalam sholatnya. Imma sedetik, dua detik, semenit, dua menit, atau mungkin bahkan waliyadzubillah, dari awal hingga akhir bisa jadi seseorang sholat tanpa menghadirkan kalbu dalam sholatnya. Bisa jadi. Karena itu seseorang sholat terkadang pahalanya hanya setengahnya, terkadang hanya sepersepuluhnya, terkadang hanya sepersekiannya, dan mungkin seseorang sholat hanya dapat capeknya, tidak dihitung pahala. Meskipun dia tidak dihitung dosa, ketika dia tidak sadar, bisa jadi seperti seorang berpuasa, ya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash, tidak dapat pahala kecuali lapar dan hausnya. Tapi jangan samakan dengan orang yang tidak puasa tanpa udzur, dosa besar. Dan kita tahu bagaimana orang yang tidak puasa digantung kakinya di atas, dikail dengan kail besi, mulutnya menganga di bawah mengeluarkan darah. Ya. Dan bagaimana hukuman orang yang tidak salat, waliyadzubillah, tidak, jangan pernah disamakan dengan orang yang salat. Akan tetapi orang yang salat bisa jadi tidak dapat pahala apa-apa. Okay. Maka ini perlu diperhatikan. Maka ini kaitannya juga dengan al-khusyuk. Akan tetapi seorang sebisa mungkin mengusahakan, berupaya, mengupayakan dan mengusahakan khusyuknya dalam salat. Baik. Oleh karena itu nanti akan dibahas tentang hal-hal masalah ini. Kalau Allah Ta'ala di antara dalil yang membahas tentang masalah khusyuk, ya, sekian banyak ayat dalil, demikian hadis. Ya. Dan di sini ada pun tentang khusyuk disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Awal dalam beberapa ayat, kemudian disebutkan sifat-sifat orang yang beriman, pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada pujian yang lebih tinggi daripada Rabbul Alamin, daripada Rabbnya pengatur alam. Ya, jika Allah telah memuji sifat tertentu, memuji pelaku amal tertentu, maka itu pujian yang tiada taranya, pujian yang tidak ada yang menandinginya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun dari ayat pertama dan seterusnya, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum anillagwi muridun walladhinahum lizzakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafizun. Ya, disebutkan di sini 10 ayat lebih, kita terjemahkan sebagian. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Alladzinahum fi salatihim khashiyun. Siapa orang mukminin? Siapa orang yang beriman itu Allah sebutkan sifatnya. Alladzinahum fi salatihim khashiyun, yaitu mereka-mereka yang dalam salatnya mereka khusyuk. Bukan sebatas Allah katakan yaitu yang mereka-mereka itu salat. Tapi yang mereka itu dalam mukminun, yang mereka khusyuk dalam salat. Muslimun salat, alhamdulillah. Muslimin. Namun mukminin yang salat-salat mereka khusyuk badannya. Baik. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yang mereka dari hal sia-sia mereka berpaling. Hal yang tidak manfaat. Hal yang tidak bermanfaat. Manfaat ini bisa dua hal. Manfaat duniawi dan bisa manfaat ukhrawi. Ya. Maka kalaupun seorang melakukan amalan dunia, aktivitas duniawi, niatkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga akan bermanfaat pula bagi dia. Rasul mengatakan, Ihrif ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jir. Dan sebelumnya Rasul katakan, Al-mu'minul qawi ahabbu ila khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul da'if wa fi kullin khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya masih ada kebaikan. Mu'min yang lemah pun ada kebaikannya, namun yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ayya jalana minal aqwiya fil iman. Dan di situ kemudian disebutkan oleh Rasul, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dalam perkara yang dapat memberimu manfaat. Para ulama mengatakan, al-umur an-nafi'ah, perkara-perkara yang manfaat, ini qad takunu fid dunya atau fil umuri dunyawi, terkadang pada perkara-perkara duniawiyah, terkadang pada perkara diniyah, perkara keagamaan. Hafalan, menghafal hadis, menghafal Quran, ya, menjenguk orang sakit, membantu saudaranya, bersedekah, memuliakan tamu, berbakti dengan orang tua, ya, kemudian berbagai macam perkara dunia, termasuk ya, mencari nafkah, membangun rumah, terus kemudian membelikan pakaian anaknya dan beberapa. Dan jika dia niatkan itu ibadah, taqarrub ilallah, itu akan dihitung ibadah sehingga dia dapat dunia akhirat. Ya. Di samping dia mencari nafkah, dapat uang, dapat gaji, dapat pendapatan, ya, dunia. Namun jika dia niatkan itu untuk melaksanakan amanah dan menghindarkan diri dari dosa, kalau dia tidak bekerja dan menginfakkan keluarga, memberi nafkah keluarga, karena Rasul mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a may ya'ul, cukuplah seorang berdosa, cukuplah seorang dianggap berdosa ketika dia menelantarkan siapa-siapa yang dia tanggung, yang ditanggungnya. Maka dia niatkan perkara yang manfaat. Ya, adapun perkara yang tidak manfaat, apalagi yang madarat, ini apa manfaatnya? Maka disebutkan sifat mukminin yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka berpaling, tidak ikut-ikutan, tidak menghabiskan waktu dalam perkara yang tidak manfaat. Maka kalaupun olahraga, misalnya sepak bola, mungkin menyenangkan mereka yang mengajak kita, karena namanya main sepak bola enggak bisa sendirian, misalnya butuh tim, butuh teman, misalnya. Atau demikian untuk olahraga, menyehatkan badan supaya sehat, tetap fit, tidak sakit, tidak lemas, ya, menjaga kondisi badan tetap fit dengan olahraga, apalagi perkara-perkara olahraga yang lain, berenang atau yang lain, bela diri dan seterusnya. Niatkan perkara yang manfaat. Adapun yang tidak bermanfaat, di sini sifat mukminin walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka-mereka yang mengerjakan dalam perkara zakatnya, menunaikan zakatnya, baik fitrah maupun zakat mal jika terpenuhi syaratnya atau terpenuhi yaitu wajib zakat, kewajiban zakatnya, ya, mencapai nisab atau haul. Walladzina hum lifurujihim hafizun, ini pada zakat mal. Dan orang-orang mereka yang mukminin, yaitu mereka-mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, fardhi mereka. Illa ala azwajim, kecuali kepada istri-istri mereka, ya, au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak yang mereka miliki, jika ada. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela pada perkara itu. Selain pada istri dan budak, maka tercela. Dan ini termasuk dalil haramnya istimna. Istimna itu onani atau masturbasi, haram. Ya, ini termasuk ini dalilnya. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun, kaum mukminin, mereka-mereka yang menjaga fardinya, kemaluannya, kecuali terhadap istri dan budak-budak mereka, maka mereka tidak tercela ketika menyalurkannya kepada yang halal, bahkan berpahala sebagaimana kata Rasul di hadapan para sahabat, ya, kalian akan dapat pahala jika menyalurkannya ke istri-istri kalian. Maka para sahabat heran, kami menyalurkan syahwat kami dan kami dapat pahala, ya Rasulullah, heran. Maka Rasul tanya, ara'aitum law tada'uha fi al-itham akana alaikum wizr, bagaimana menurut kalian jika kalian letakkan pada yang haram, bukankah kalian dapat dosa? Tentu ya Rasulullah. Maka kadzalika, begitu pula ketika kalian letakkan pada yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Faman ittaqa wara'a dzalika faulaika humul 'adun, adapun barang siapa yang mencari di balik itu selain daripada itu, bukan kepada istri ataupun budaknya, faulaika humul 'adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini termasuk dalil haramnya tadi. Selain dari yang tadi, maka itu haram. Ya. Puasa disalurkan kepada yang halal, untuk dan Rasul menghasung untuk para pemuda menikah dan seterusnya. Adapun selain itu, istimna, unani atau masturbasi, ini semua haram dan ini dalilnya. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, di antara sifat mukminin kata Allah pada ayat berikutnya, ayat ke-8. Dan mereka adalah orang-orang yang liamanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanah mereka dan janji-janji mereka, mereka menjaga. Menjaga janji, menjaga amanah. Kalau mereka berjanji, mereka tepati. Dan kalau diserai, mereka penuhi. Dan ini semua introspeksi bagi kita dan peringatan bagi kita untuk bersifat dengan sifat-sifat ini semua. Walladzinahum wa matawfiquna illa billah. Walladzinahum ala salawatihim yuhafidhun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mereka menjaga solat-solat mereka. Menjaga waktunya, menjaga ketertibannya, menjaga adab-adabnya, menjaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan seterusnya dari apa yang dibacari. Menjaga solat-solat mereka, tidak mereka menelantarkan, meninggalkan solat-solat mereka. Ulaika humul waritsun, setelah menyebutkan sifat-sifat tadi, Allah mengatakan ulaika humul waritsun, mereka-mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun, yang mereka akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, setelah memasukinya akan kekal di dalamnya, tiada terputus, tidak ada fana. Dan ini termasuk dalil yaitu abadiyatu al-jannah, ya, wan-nar, terus menerusnya ada, tidak akan fana surga maupun neraka, ya. Karena ada sebagian tokoh yang menyimpang, ya, baik di luar negeri maupun yang di dalam negeri, baik di masa dulu maupun sekarang, yang meyakini bahwasanya neraka itu fana, akan habis, akan rusak, ya. Dan begitu pula sebagian kehidupan akhirat akan ada habisnya, lah, ya. Tidak demikian. Dan dari dalil menyebutkan mana yang kekal di dalamnya, khalidan fiha, kekal di dalamnya, baik dalam jannah maupun nar, banyak tentang hal ini, ya. Dan sebagiannya diterbitkan bukunya, terjemahkan, dibagikan ke sebagian jamaah haji banyak, dan dianggap sebagai cendekiawan muslim, ya, di tempat kita, ya, subhanallah. Dan sebagian menyebutnya ahli tafsir, mufassir Indonesia dan seterusnya waliyadzubillah. Allah musta'an. Maka perhatikan dan pelajari tafsir dan pegangi ijma' para ulama dan hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sifat al-'azimah yakunu bi al-falahu fid dunya wal akhirah. Sifat-sifat yang agung ini, ini dengannya akan teraih al-falah fid dunya wal akhirah. Bismillah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-falah huwa wusulul matlub wan najatu minal marhub. Yang namanya kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, al-falah adalah wusulul matlub, sampai kepada yang dicari, wan najat minal marhub, dan selamat dari yang ditakuti. Ini yang namanya al-falah, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan dan kemenangan, ya. Al-falah yang selalu kita diajak, hayya 'alas salah, kemudian hayya 'alal falah, salah satunya memenuhi panggilan salah, mari menuju kebahagiaan, hayya 'alal falah. Dan yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya hakiki, wusulul matlub wan najatu minal marhub, mencapai, mendapatkan apa yang dicari dan diinginkan, dan selamat dari yang ditakuti dan dihindari. Wa yakunu biha irsul firdaus, di antara apa yang dicari dan didapatkan, yaitu dengannya akan diwariskan yaitu surga firdaus. Al-firdaus wa huwa a'la darajatil jannah, yang mana itu merupakan derajat tertinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surga Allah. Ya, bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi al-firdaus al-a'la. Dan Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan, ya, dalam agama kita selalu ada sifat wasatiyah, pertengahan, sebagaimana kata Allah, kuntum ummatan wasata, kalian adalah umat yang pertengahan, umat pilihan dan pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan, ya. Demikian pula seorang tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, tidak juga dia berbangga diri ataupun ujub. Seorang ketika disebutkan tentang jannah, kemudian merasa saya pasti, yaitu mendapatkannya, saya pasti masuk kepadanya, saya mesti husnul khatimah. Padahal seorang yang hidup, Rasulullah selamah, la tu'man alaihi fitnah, tidak ada orang yang masih hidup yang dirasa aman dari fitnah. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Maka semestinya seorang mukmin untuk mengkhawatirkan dirinya, kalau-kalau berubah, kalau-kalau futur, kalau-kalau menyimpang, kalau-kalau su'ul khatimah, minta doa, minta perlindungan kepada Allah agar dikokohkan, diteguhkan, diberikan istiqamah. Namun di sisi yang lain, juga jangan berlebihan sampai putus asa. Seorang merasa, wah saya enggak mungkin dapat jannah, apalagi firdaus ala-ala yang tertinggi. Rasul menghasung sahabatnya, menghasung umatnya untuk minta surga jenis ini, yang tertinggi. Rasul mengatakan, salullah al-firdaus ala-ala, mintalah kepada Allah firdaus yang tertinggi. Ya, firdaus yang tertinggi. Maka demikian ini tarbiyah dan dakwah Rasulullah SAW, tidak membuat orang berputus asa, namun bersemangat. Ayo. Ya. Bismillah, bismillah, bisa, usahakan. Namun di sisi yang lainnya juga jangan kemudian seorang lupa diri, ya. Ya, ingat seorang bisa menyimpang, dan ingat kalau seorang berhasil bisa mendapatkan kebaikan dan amal ibadah yang baik, ketahuilah itu semata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wa la biquwwatina. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk bergantung kepada Allah, kemudian setelah itu melakukan sebab-sebabnya. Dan kita jaga dengan mensyukurinya, dengan lisan, dengan tahmid maupun dengan amalan-amalan dari nikmat tersebut. Kemudian firdaus yang mana itu merupakan derajat tertinggi di jannah. Wa min hadhihi sifat al-khusyu' fi shalat, termasuk sebab yang akan menghantarkan seseorang mendapat firdaus yang tertinggi adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi. Banyak, menjaga amanah, menjaga janji, menjaga yang lain, di antaranya al-khusyu' fi shalat, khusyuk dalam shalat. Sehingga setiap hari, setiap waktu shalat, kita ada kesempatan untuk mengambil sebab, mengambil usaha dan upaya untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sembarang jannah. Jannahnya Allah yang tertinggi, firdaus ala'la. yang paling tinggi dan paling tengah. Yang disebutkan oleh para ulama, jannah itu bertingkat-tingkat dan banyak dan bentuknya seperti kubah, setengah lingkaran. Yang paling tinggi itu yang paling tengah. Dan itu yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab kita diberi kesempatan adalah setiap salat kita. Jika seorang bisa khusyuk dalam salatnya, dinilai ini salah satu sebab. Ulaika humul waritsun, menjadikan seseorang digolongkan termasuk golongan mereka para pewaris, alladzina yarithuna al-firdaus, yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Wal khusyuk, sementara khusyuk dalam salat, kama qala ahlul ilmi, sebagaimana disebutkan oleh ulama, huwa sukunul qalbi wa tuma'ninatuhu, adalah tenangnya qalbu dan tentram, ya. Tenang qalbunya, berpikir fokus pada qalbunya, bihaitu yadhharu dhalika 'alal jawarih, hingga pula nampak pada jawarih, anggota tubuhnya, nampak pula pada anggota tubuhnya, ay ayyakunal qalbu sakinan mutma'inna, bahwasanya kalbunya tenang, la yufakir, tidak memikirkan, wala yaltafitu li syai'in, dan tidak menoleh kepada sesuatu yang lain, la yata'allaku bi salatih, yang tidak ada kaitan dengan salatnya. Ya. Ini tentunya pertama diusahakan dan disebab diupayakan semaksimal mungkin. Dan kalaupun seseorang ada kurangnya, siapa yang bisa sempurna betul dalam khusyuknya? Namun seorang tetap dihasung untuk semaksimal mungkin berusaha khusyuk. Karena nanti akan ada sebab-sebabnya pula. Bagaimana meminimalisir kurang khusyuk dalam salat. Maka ini khusyuk, yaitu qalbu itu tenang, tidak memikirkan atau menoleh sesuatu yang lain yang tidak ada kaitan dengan salatnya. Summa yadharu atharu dhalikal khusyu' al-qalbi ala al-atraf, dan muncul pengaruh khusyuknya qalbi tersebut ala al-atraf, pada bagian-bagian anggota tubuh yang lain yang nampak, bihaitu taksya al-atraf, sehingga khusyuk pada ujung-ujung ataupun anggota-anggota badannya, wala tataharraq, tidak banyak bergerak, illa fima fihi maslahatus salat, kecuali pada perkara yang ada kemaslahatan salat atau yang dapat mengganggu khusyuknya. Kalau dia tidak bergerak, gatel, tidak dia garuk, ya. Sementara kalau enggak dia garuk, dia tenang kelihatan bentuknya. Namun pikirannya kegatelnya terus, ya. Pikirannya enggak khusyuk-khusyuk, ini kok sholatnya selesainya kapan, ini selang enggak tahan gatelnya, ya. Ya, segera dibutuhkan dia garuk, dia garuk. Dan tidak ada dalil menyebutkan 3 kali bergerak batal, sekian kali bergerak batal ini. Maka yang mengatakan seperti ini yutlab bin dalil, diminta dalil. Had kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan kepada mereka, mana dalil kalian jika kalian benar. Batasan mengatakan bergerak sekian, batal bergerak sekian, mana dalil? Had. Tapi demikian, maka selama itu hajat, ada hajat, ya. Ya. Dan begitu pula untuk kemaslahatan salat, seperti menutup saf. Safnya ada yang batal, pergi ke kamar mandi, nah, safnya bolong, lubang, ya. Maka dia bergerak untuk menutup saf. Namun bagi salat jamaah yang di belakang dia ada safnya, di belakangnya ada safnya, kita sarankan jangan terburu bergerak menutup saf. Berikan kesempatan untuk yang belakang yang maju. Sebab pergerakan jamaah sehingga tidak terlalu banyak. Coba kalau yang bolong satu di sebelah sini, lubang misalnya, dari sebelah itu, yang samping bergeser, nanti sampingnya lagi bergeser, geser lagi, geser lagi, geser lagi, akhirnya 15 orang geser semua, ya kan? Ya. Tapi ketika ada lubang satu, ya, kemudian kita diam sejenak, yang belakang maju. Baik. Paling kalau sofnya ada 3 atau 4, yang maju 1, 2, 3, tidak sampai belasan orang yang banyak misalnya. Dan itu pun memberi kesempatan saudara kita untuk maju. Terkadang seorang tidak menyangka perbedaan satu saf. Siapa yang menyangka perbedaannya seperti bumi dan langit? Ya. Apa afdolannya, keutamaannya saf yang lebih di depannya, yang belakang dapat kesempatan untuk maju. Ya. Dan begitupun ketika seorang bergeser, bergeser, bergeser, yang ujung kosong, nanti ujung-ujungnya juga yang belakang maju juga. Maka diminimalisir, ya, bergerak sebisanya untuk kemaslahatan sholat yang dia ada hajat, untuk meluruskan saf. Karena termasuk kesempurnaan sholat berjamaah adalah meluruskan saf, ya. Meskipun dalam salat jamaah sebagian mengatakan ini sunnah tidak sampai wajib, namun ala kullin ini masyru', disyariatkan untuk merapikan shaf bukan hanya pertama kali ketika akan salat, tapi sampai dijaga sampai menjelang akhir salat dia jaga lurus dan rapatnya shaf. Wallahul muwaffiq, kita lanjutkan ba'da adzan, kita sholat adzan. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah taala berikutnya, "Wassalatu fil ayati tashmalu jami'a shalawat al-fardha wan-nafla. Fala takhtassu bil fardhati wala bin nafilah." Salat yang disebut dalam ayat tadi kan disebut qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, beruntung orang mukminin, kaum mukminin yang mereka-mereka itu khusyuk dalam salatnya, dalam salat mereka. Fi salatihim. Kata salat di sini demikian pula walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Pada salat-salat mereka. Salat di dalam ayat ini tashmal, mencakup jami' semua salawat, semua salat-salat yang ada, al-fardha wa nafla, baik salat fardu maupun salat nafilah, salat wajib maupun salat sunnah. Fala taqtasu bil faridah wala bin nafilah, tidak khusus hanya pada salat fardu, ya, khusyuknya ini tidak juga khusus pada salat sunnah-sunnah saja. Lianna salat fi qawlihi, karena kata salat pada firman Allah fi salatihim mufrad mudhaf, bentuknya mufrad dan mudhaf. Mufrad itu tunggal, salat jamaknya salawat, salat yakni ini tunggal, dan disebutkan mudhaf, dia pun mudhaf. Fi salatihim mufrad mudhaf, sebagai mudhaf kepada him, salat him, salatihim, ya, salat hum, ini salatuhum, kemasukan fi huruf jar, fi salatihim. Maka bentuk yang seperti ini menunjukkan umum, mudhaf mufrad dalam konteks seperti ini menunjukkan umum, mencakup semua salat, yakni disyariatkan yang khusyuk mereka, dan ini sifat mereka mukminin khusyuk dalam salat-salat mereka. Bukan terbatas pada satu dua sholat saja, fardunya saja atau sunnahnya, namun keseluruhannya. Ya, terkadang seseorang khusyuk dalam sholat duhurnya, sholat isyaknya, namun ketika witir tidak khusyuk. Ya. Yang penting cepat selesai, selang ngantuk, bet sudah. Ya. Ya, alhamdulillah dia sudah witir daripada nggak witir. Ya. Tapi bisa jadi seseorang itu sholat tapi tidak dapat apa-apa. Sajuman Allah Akbar. Apalagi satu rakaat cepat setelah ngantuk sudah. Maka diperhatikan khusyuk dalam sholat, yaitu baik fardu maupun sunnah. Gimana caranya? Bagaimana? I'tadid annaka idza qumta ila sholat fa innama taqumu baina yadayillahi azza wajalla. Yakinilah bahwasanya engkau apabila berdiri menegakkan sholat, maka engkau sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah tahu khianatnya mata dan juga apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita. Seorang batin apa? Seseorang membayangkan apa? Seorang pikirannya kemana? Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui seluruhnya. Dan Allah ya'lam, ya. Yang sirra al-jahra, sir yang sir dan demikian yang jahar, yang nampak, yang terlihat maupun yang tersembunyi, Allah mengetahui semuanya. Demikian pula mata. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Allah mengetahui apa yang terbisik atau yang dibisiki dalam jiwamu. Wa hina idzin hafiz fil amr. Wa hina idzin hafiz, hafaza yuhafizu hafiz. Maka jagalah. Ini perintah. Kalau begitu jagalah. Ala an yakuna qalbuka mashghulan bi salatik. Jadikanlah, jagalah agar kalbumu tersibukkan dengan salatmu. Kama anna jismaka mashghulun bi salatik. Sebagaimana badanmu sedang disibukkan dengan salatmu. Ketika salat kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mencangkul, tidak boleh menulis. Ketika kita salat tidak boleh bergerak beraktivitas yang lain. badan kita disibukkan, dikhususkan untuk gerakan-gerakan sholat. Kecuali yang memang ada hajat atau kemaslahatan dalam sholat. Menutup shaf tadi, menggaruk yang gatal, atau yang lainnya. Ini ma'zur, diberi uzur. Namun yang disyariatkan adalah tadi, gerakan-gerakan hanya dalam sholat. Sebagaimana badan itu diposisikan, digerakkan, diarahkan terkait dengan gerakan-gerakan sholat, begitu pula maka gerakkan kalbunya, gerakkan dan arahkan kalbu kita untuk hal-hal yang terkait dengan sholat-sholat kita. Sebagaimana kita sudah mengarahkan tangan kita, mengarahkan lutut kita, mengarahkan posisi kaki kita ketika sholat, turunnya, bangkitnya, rukuknya, berapa anggota tubuh, 7 anggota tubuh dalam sujud kita tempelkan. Badan-badan sudah kita pelajari, bagaimana posisi sujud, bagaimana posisi rukuk, sudah kita arahkan. Maka begitu pula sekarang, pembahasan bagaimana qalbu kita arahkan pada hal-hal yang terkait dengan sholat kita. Wal yakun qalbuka aidan muttajihan ila Allah, kama anna jismaka muttajihun ila al-qiblah. Maka jadikanlah qalbumu juga menghadap kepada Allah. Perhatian dan bermunajat kepada Allah, memohon, fokus kepada Allah, sebagaimana badan Anda dihadapkan kepada kiblat, ila jihatillati amaraka Allah azza wajalla, kepada arah yang Allah perintahkan Anda kepadanya, kemanapun. Oleh karenanya dalam sejarah al-Islam, dulu kaum muslimin kiblatnya dua. Nah, artinya pernah mengalami dua kiblat. Sebelum ke Ka'bah, Baitul Maqdis. Dan itu atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Selain sebagai ujian bagi kaum muslimin, kaum mu'minin. Namun juga ada perkara yang lain. Dan termasuk Allah alam bisawab menjadi dalil bahwasannya kaum muslimin sholat menghadap Ka'bah bukan karena menyembah Ka'bah, sebagaimana yang sering dituduhkan oleh musuh-musuh Islam ataupun orang-orang yang berusaha ingin melemahkan keimanan kaum muslimin. Kalau sudah ragu tentang agamanya, kemudian mereka tertarik dengan ajaran selain al-Islam. Ya, sebagian mereka mengatakan, tuh lihat kaum muslimin sujud ke bangunan Ka'bah, demikian pula ketika tawaf menyentuh, bahkan sebagian mencium Hajar Aswad, batu di tengah gurun, dicium-cium, disentuh-sentuh. Padahal seperti kata Umar, wallahi inni la'alamu annaki hajar, demi Allah aku tahu engkau hanya batu. La tanfa'u wa la tadur, tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat selama tidak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan, walau la'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, seandainya aku tidak melihat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maqabbaltu, aku tidak akan menciummu. Maka kaum muslimin mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad atau rukun Yamani, tawaf mengelilingi Ka'bah, sholat menghadap ke Ka'bah, itu karena mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bantahan dari syubhat ini adalah dikatakan kepada mereka, dan ini kami dengar dari Syekh Abdurrahman Adilan hafizallahu ta'ala di Masjidil Haram, beliau pernah menyebutkan hal ini, bahwasannya dulu Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah perintahkan makhluk-makhluk di sekitarnya untuk sujud kepada Adam. Malaikat, iblis, syaitan, semuanya suruh sujud kepada Adam. Dan ketika itu, dan mereka sujud semua kecuali iblis. Dan yang salah ketika itu apa? Iblis, karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Adapun terkait dengan sujud kepada manusia ataupun makhluk, kepada Nabi Adam, itu boleh di syariat terdahulu. Di syariat Nabi kita Muhammad SAW kemudian tidak diperbolehkan, karena dapat menghantarkan kepada perkara yang lain. Banyak beberapa perkara yang dulu diperbolehkan kemudian dihapus untuk menjaga akidah umat. Namun dikala itu para malaikat dan seluruhnya yang ada di sekitar Allah, Allah perintahkan sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Bapak moyangnya jin tidak mau. Dan itu peringatan bahwasannya yang wajib bagi tiap-tiap hamba Allah untuk sujud kemana Allah perintahkan. Ya. Begitu pula kepada kiblat. Dulu Baitul Maqdis kita menghadap Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah kita ke Ka'bah, maka demikian ini. Amma an yattajihal jismu ila ma amara Allah bitawajjuhi ilaihi walakin alqalb da'i fahada naqsun kabir. Adapun seseorang sudah menghadapkan badannya kepada yang Allah perintahkan untuk menghadap kepadanya ke kiblat, sudah benar badannya menghadap kiblat, nurut badannya, akan tetapi kalbunya hilang, tidak mengarah kepada Allah, fahada naqsun kabir, ini kekurangan yang besar. Hatta inna ba'dal ulama yaqul, sampai sebagian ulama mengatakan, idza ghalabal waswas ay al hawajis ala aktsari salat fa innaha tabtul wal amru syadid. Apabila waswas itu mengalahkan seseorang, yaitu hawajis, angan apa, bisikan-bisikan hati, baik angan-angan maupun waswas atau yang lainnya, pada kebanyakan seluruh sholatnya, maka itu bisa sampai membatalkan. Wal amru syadid, perkaranya berat. Ini sebagaimana mengatakan demikian. Meskipun waswas ringan tidak membatalkan, namun jika seseorang sampai, yaitu mengganggu niatnya, sampai pada tingkat dia zuhur atau asar, dia sholat-sholat apa, maka yang demikian ini akan mengganggu tentang sholatnya. Wallahu ta'ala ala bishawab. Wa nasallallahu ilman nafi'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.